ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita telah membahas berkaitan dengan pembahasan ya talak, na'amarakullah, cerai. Nah, bahwasanya yang namanya na'amarakullah fikum, pernikahan, perceraian, rujuk, itu perkara yang besar sehingga tidak boleh main-main. Na'amarakullah fikum. Kalau ada orang yang main-main di situ dianggap serius. Nah, barakallahu. Kalau itu nama Allah, maka pada kesempatan ini menegaskan dari nah, barakallahu, dari pembahasan kemarin. Kalau itu nama Allah dibahas dan pada kesempatan ini nah, barakallahu, berkaitan talak. Ya, bahwasanya talak itu harus disertai dengan niat. Ya, khalif itu nama kemujian para kelab. Artinya ya khalif itu nama kemuh. Kalau itu, ya, istilahnya nama para kelab fikum, keluarnya, ya, itu karena mungkin lagi blank gitu ya. Kan ada ya, nama para kelab. Ya, kali pertama kamu lagi blank, ya yeah, akhirnya dia ngomong-ngomong sendiri, ya yeah, keluar anti tolik, gimana hukumnya nabarakallah? Ada yang ngomong-ngomong sendiri anti tolik, mungkin ada masalah apa gitu, akhirnya blank gitu ya nabarakallah. Akhirnya dalam di, dalam hatinya, ya yeah, kali pertama kamu meskipun terucap ya yeah, di mulutnya nam. Ya, lafaz talak tadi na'amarakullahu fikum. Ya. Selama tidak dinyatakan di hadapan ya, istrinya anti tolak gitu ya na'amarakullahu fikum. Ya, bagaimana dengan apa? Dengan ucapan apakah yang semacam dianggap jatuh talak? Ya. Juga permasalahan gini misalnya. Keliru na'amarakullahu fikum. Ya. Keliru ikhwan tuh. Dia itu maksudnya pingin ngomong anti tohir. Tapi keliru anti tolik. Ya. Yeah. Gimana? Nah, jatuh apa enggak? Nah, warakulah. Kali bitnah sama kemujian warakulah. Nah. Dan juga dibahas pada pembahasan ini, nah, warakulah. Berkaitan dengan tolakul mukroh. Ya, yeah, talaknya ya yeah, seorang yang dipaksa, yaitu seorang suami yang dipaksa ya yeah, untuk menjatuhkan talak. Ya, yeah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, melengkapi pembahasan sebelumnya di mana na'amarakallahu fikum, pembahasan sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan salasun. Ya. Yeah. Jiduhunna jidun wahasiluhunna jidun. Ya. Lengkapi pembahasannya. Ada tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, tidak seriusnya dianggap serius. Kemudian kita contohkan kemarin Amarokulaf sambil dengan anti talik. Ya. Ya, anti talik. Ya. Kita anggap jatuh talaknya namur. Kemudian dia mengatakan, wah saya guyon tadi. Nah, gimana? Apa kata dia? Tetap jatuh. Nah, warahmatullah. Karena saat kamu mengucapkan itu, kamu niat mengucapkannya. Meskipun dalam kondisi guyon. Jelas ya? Kalau itu nama kemusyaan para kelas. Lah ada kondisi yang lain, ya, yang juga perlu dibahas. Seperti tadi itu nama kelas. Ketika apa? Ketika seorang ingin ngomong sama istrinya, anti tohir keliru, anti tolik nama orang lain. Ya, ya kalau itu nama kemusyaan para kelas. Ya. Maka sebelum kita itu kita lanjut ke pembahasan. Kita itu kita baca dulu hadisnya. Tafadhol, dibaca. Qala fi din rahmanahu wa rahmukumullah. Qala mu'allifu rahimahullah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr At-Tausi Al-Yamani. Ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Naam barakallahu. Dan beliau ini adalah mazal fi talab. Ya. Contoh dalam menuntut ilmu. Abu Hurairah menuntut ilmu sepenuh perutnya, sungguh-sungguh ikhwan rahimakumullah, sampai dibelan-belani ya dari ahlu sufah. Abu Hurairah namarakallah, sampai dibelan-belani dari ahlu sufah, turunin dengan emper-emper masjid namarakallah. Alhamdulillah kalau sampean kan turunnya disahkan ya, ada yang tidur di masjid? Ada ya, masya Allah, alhamdulillah. Iya, jangan itu, jangan merasa gimana itu. Mah, menderita saya karena telah benda. Nah, ada yang lebih menderita. Ini Abu Hurairah contohnya. Iya. Saking sungguh-sungguhnya namar dalam menuntut ilmu pada Rasul alaihi salatu wasalam. Iya, walaupun dengan perut yang lapar, alhamdulillah sampean insyaallah makan tiap hari terpenuhi dengan cukup. Tiga kali sehari? Alhamdulillah. Bisa 4 kali ya? Tergantung selera ya namar kalau. Kali itu sama kamu. Belum sampai pingsan karena enggak makan. Ya, dikira gila. Hingga kepalanya diinjak, lehernya diinjak. Dikira gila padahal kelaparan. Abu Hurairah. Sehingga masal. Dan jadinya masya Allah luar biasa. Kali ini lebih lagi. Beliau didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang dengan doa itu. Ya, beliau pun bisa menghafalkan ilmu. Ya, dengan sangat kuat. Qalibat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah musuhnya ahli bid'ah. Ya, qalibat nama Abu. Nah, musuhnya ahli bid'ah. Banyak mereka yang kemudian barakallahu fikum berusaha untuk menggugurkan nih ya, kredibilitas Abu Hurairah. Tujuannya adalah apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Kok bisa gitu? Lah Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Lah kalau Abu Hurairah digugurkan kredibilitasnya, berarti banyak dari hukum-hukum nyehna marakallahu fikum Islam ini yang kemudian keabsahannya menjadi gugur. Itu tujuan mereka ikhwan rahimakum. Nah, ini Abu Hurairah. Kan itu kita cintai, kita muliakan ikhwan rahimakum. Kan itu rahmatullahi rahimakum. Dan pada akhirnya beliau pun menjadi mulia dengan ilmunya, diangkat sebagai gubernur. Ya, lakukan ibadat nama kamu. Ayat Nabi Alaihissalatu Wassalam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Nabi Alaihissalatu Wassalam menyatakan, Inna Allah tajawazali an ummatil. An ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam. Nah, khadibat namakumu, kata Rasulullah SAW. Nah, inna Allah tajawaza kata jaza ya kalimat nama kumoh yang dirubah wawunya menjadi alif karena fi'il ajwaf ya. Fi'il ajwaf kan asalnya jawaza gitu ya, nah barakallahu. Kemudian wawnya karena huruf irat berada di antara apa? Di antara dua huruf sahi yang berharokat, maka dia dirubah jadi apa? Jadi alif karena sebelumnya adalah apa? Sebelumnya adalah fathah. Ini ya. Jaza, yajuzu. Ya kalau itu nama kemudian diikutkan wazan tafa'ala di tazawaza. Ya wawnya nampak. Artinya tadi dirubah jadi apa? Jadi alif. Nah, warakulafi. Kemudian ya ketika diikutkan wazan tafa'ala, maka wawnya nampak. Tazawaza. Kalau itu nama kemudian warakulafi. Maknanya adalah ya kalau itu nama kemudian. Nah, mana jelas afa anhu wasafaha anhu. Allah Subhanahu maafkannya. Nah, barakallahu. Ya kali bit nama kum jalan barakallahu. Sunnah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati. Ai innallaha afa an ummati gitu. Nih, memaafkan dari umatku ma haddatsat bihi anfusaha. Ya, yaitu apa yang dibicarakan pada dirinya sendiri. Nah, warakallahu. Kalau kita mau kemudian warakallahu. Ini merupakan warakallahu kekhususan umat ini. Ya, kekhususan umat ini. Ya, kalau kita mau kemudian. Nah, dan yang dimaksud umat di sini ummatul ijabah. Karena umat itu dakwah dari kalangan orang Nasrani, orang Namorokla Yahudi, orang Hindu, orang Buddha Namorokla Fikum, iya, nggak dianggap karena kekufurannya, kan itu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, kaum muslimin yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, maka Namorokla Fikum. Di sini Rasulullah SAW memberitakan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya, yeah, maafkan. Dari perkara apa ya khani fitrah makmum ma haddatsat bi anfusaha. Ya, yeah, segala sesuatu yang dibicarakan dengan dirinya. Ya, yeah, entah karena waswas, karena waswas ya. Ya, khani fitrah makmum jan barakallahu fikum. Ya, atau karena na'amarakallahu fikum mikir apa terpengaruh akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Ya, na'amarakallahu kadang-kadang sampai gini-gini sendiri kamu. Ya. Kenapa? Karena kepikiran mau disuruh khutbah na'amarakallahu ya. Ngomong-ngomong sendiri na'amarakallahu fikum. Hadatsat bi anfusaha. Ya, na'amarakallahu. Lah kok ternyata ketika dia melakukan semacam itu muncul dari kejadian tadi sesuatu yang mengandung konsekuensi hukum seperti talak, ya kan? Mungkin habis ya tempur sama istrinya, piring-piring pecah semuanya, nambah kelawafikum, akhirnya nambah ngomong sendiri sampai keluarlah lafaz talak, kan gitu ya? Itu mahadasat di afusaha, ya. Sekarang pertanyaan, kok ternyata telah keluar dari lisannya lafaz tolak tadi. Sekarang pertanyaannya, jatuhkah talaknya? Maka di sini nah, konsekuensi dari hadis ini namor talaknya enggak jatuh. Ya. Dan ini termasuk namor qolafikum. Ya. Khalifun namakumullah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifat namakum. Dilihat dari sisi khalifat namakum, di mana manusia dengan permasalahan yang begitu banyak akan dimungkinkan sering melakukan hal semacam itu. Kalau kemudian apa yang muncul dari ya hadisun nafsi, sebuah hukum yang namun dianggap wah bubar kabeh. Ya, kalau itu nama kemusyian Faraklov akan merepotkan. Ya, akan merepotkan Faraklov. Ya, dan di situ senjatanya setan untuk membuat manusia binasa. Ya, kalau dengan makmum. Pintu was-was itu di situ nomor. Oh, kamu tadi sudah mencerai. Oh, kamu sudah mencerai. Coba hati-hati kamu. Aduh, gauli. Kamu tadi sudah mencerai. Ya, setan masuk di situ nomor. Kalau kita tahu semacam ini. Tidak, kita belum mencerai. Ya, kan itu ya. Ini kita bikin setan wudi. Kita bikin setan amarah ke gigi jari. Dengan ilmu semacam ini. Kan itu ya. Jalan itu pintu syaitan amara klawfikum untuk menghancurkan Bani Adam. Bikin was-was. Betapa banyak amara klawfikum. Bani Adam yang amara klawfikum mengalami permasalahan yang Masya Allah luar biasa sulitnya bagaimana karena was-was. Entah dalam ibadahnya. Ya, entah dalam muamalahnya. Entah walid dalam akidahnya, masya Allah. Dan, lah ini pintunya di situ apa? Pintunya. Ya kalau itu nama kemuliaan barakallahu fikum. Maka syariat datang menutup pintu itu. Ketika ada nama barakallahu fikum, ya sesuatu yang muncul karena hadisun nafsi, maka apapun yang mengandung hukum dari apa hadisun nafsi tersebut yang muncul tidak dianggap. Enak kan? Nikmat itu. Nabarakallahu fikum. Dan ini ikhwan ibn rahmakumullah. Ya, nam berlaku pada banyak perkara. Ya. Hadis nafs. Meskipun hadis nafs ini nabarakallahu dalam perkara beberapa perkara itu cukup apa efeknya kurang bagus. Ya. Efeknya kurang bagus. Nawarakalafikum. Nah, memang kalau bisa ya nawarakalafikum kita itu yang santai lah. Biasanya kalau kita enggak santai, kita nawarakalaf banyak masalah. Itu yang sering mengalami ya nawarakalafikum. Ya, sehingga di situ ada apa? Ada isyarat agar kita nawarakalafikum ya dalam hidup itu yang gampangan lah nawarakalaf. Enggak terlalu banyak pikir gitu. Ya. Ini kapan baperan dipikir ya bisa nabarakallahu fikum. Sering mengalami yang semacam ini nabarakallahu. Ngomong-ngomong dewi nabarakallahu fikum. Ya. Kali namakmu. Bahkan nam dilihat orang, ini orang ngapain itu nabarakallahu fikum. Oh, gini-gini sih. Kan itu ya. Padahal dia lagi mikir apa gitu nabarakallahu fikum ya. Ya kali namakmu. Nah, nah hadis nafsu dalam satu posisi nabarakallahu punya efek yang kurang bagus. Seperti ya. Sebuah hadis nabarakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah juga Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Ketika beliau ya selesai mempraktikkan wudu nabarakallahu fikum. Suatu ketika beliau minta wudu itu air wudhu, na'amu'alaikum, dan belum praktekkan wudhu. Na'amu'alaikum. Dengan bagus bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, setelah wudhu, beliau bilang begini. Ya. Bunyi ucapannya, Utsman bin Affan. Na'amu'alaikum, man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha. Dan beliau rafakkan, marfukkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha. Thumma shalla rak'atain lam yuhaddits fihi ma nafsuhu. Oh, gitu ya. Efeknya kurang bagus ya nawarakallahu. Tapi kalau itu terjadi pada yang lain, seperti ini nawarakallahu fikum, hadisun nafs kemudian muncul sesuatu yang kemudian mengandung sebuah hukum, maka tidak dianggap. Tapi kalau sampai sholat, kok mikir macam-macam, bahkan nawarakallahu fikum, ya bincang-bincang sendiri pada diri sampean sendiri. Dalam keadaan sholat lah amarakallahu. Wah masya Allah, tadi sudah dikunci gak rumah saya. Wah tadi amarakallahu, mobil saya itu sudah ditutup pintunya belum ya. Amarakallahu. Ya. Nah itu ketika itu amarakallahu, itu mempengaruhi. Kan ini ya. Yang semakin besar nama Barakallahu ya semakin pengaruhnya semakin besar buruk kan gitu ya. Nah, sehingga di situ ada sekali lagi ada isyarat ya. Kalau kita bisa itu hidup itu yang tenang, enggak usah banyak pikiran. Nah, Barakallahu. Kalau misalnya ada sesuatu gitu ya, langsung segera selesaikan, ben enggak kepikiran. Ada urusan sama teman, langsung segera selesaikan, ben enggak kepikiran. Kan gitu ya. Ya kalau ibu nama kamu jangan dibiarkan nanti kepikiran urusan apa masalah-masalah nyapu ya tiket ini kita dikubur dipikir sampai dalam kondisi sholat dipikir nama rokhlawik ya kalau ibu nama kamu lakukan darurat sampai dalam kondisi apa permasalahan muamalah dipikir akhirnya apa muncul tadi nama rokhlawik ya makanya ketika muncul itu dari sebab hati sunnasi ya sesuatu yang mengandung konsekuensi hukum maka hukum itu tidak berlaku. Nah, kita katakan enggak kamu belum cerai istri kamu. Nah, barakallahu gitu ya. Ya kalau itu sama kamu jami'an wa barakallahu fiik. Baiklah ya kalau sama kamu ini berlaku pada banyak masail ya di dalam ibadah dan yang lain-lain. Ya kalau itu rahmani rahmakumuhu jami'an wa barakallahu. Dikatakan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa atal muallif rahimahullah bi hadzal hadis fi bab at-talaq. Muallif menyebutkan hadis ini dalam bab ini bab talak li yufida annal insan alladhi yuhadithu nafsu bi at-talaq idza lam yutalliq lisanahu aw ya'mal bi yadi fa inna zaujatahu la yutallaq yatakallamu bi lisani namaraqlab ya khali bi nama kumusyan paraqlab. Nah, jadi mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab tolak untuk memberikan faedah bahwasanya jika ada seorang yang berbincang-bincang pada dirinya ya dengan sehingga keluar lafaz tolak ya khali bin Abu selama itu tidak diitlakkan oleh lisannya namaraqlaw fikum dikeluarkan oleh lisannya langsung dia dapatnya anti tolak bisa gitu maka enggak masalah ya enggak dihukumi talak nami kontra mak. Nah, atau namaraqlaw fikum tidak diperbuat oleh tangannya namaraqlaw fikum ya fa inna zawjatuha tutallaq namaraqlaw fikum yatakallamu bi lisan namaraqlaw khali fi namaqumullah. Nah, di sini kan namaqumullah memang sekali lagi yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi ini merupakan pintu syaitan untuk menghancurkan anak Adam. Ketika itu kita biarkan ya namaraqlaw fikum ya syaitan muncul di situ dan memberikan was-was. Ya. Khalif itu nama kamu. Awalnya hadis nafsi. Nama Rokhlof. Sampai keluar anti tolik. Atau keluar lafad tolak. Ya, nama Rokhlof untuk istrinya. Syaitan masuk di situ. Alah. Ya. Dari budara guru. Cerai saja. Gini nih. Syaitan bilang gitu lah Rokhlof. Cerai saja. Ben mantap gitu. Nama Rokhlof. Kan dia. Ya khali bin makmum. Begitu. Ya khali bin makmum jangan barakallah. Nah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad fa akhyan yaqul itfa asak bil yakin. Nih, fakul tolek wis nih. Ayo, wis pemantap, wis bojo ragu-ragu. Kan biasanya awalnya dari situ tadi nah barakallah. Terus akhirnya muncul keraguan setan masuk. Sambil mengatakan, sudah hilangkan keraguan, binyakan, binantap nama warahmatullahi wabarakatuh. Katakan, tolik, gitu loh. Katakan, gitu. Gitu. Ya, kalau ini nama kamu. Nanti tolik, maksud tadi. Ya. Katakan, tolik, ya, kamu santai, wis, nama warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kalau ini nama kamu. Nah, itu. Nah. Ya, kalau ini nama kamu. Demikian ya khanik terlamaku. Terkadang seperti itu. Nah, kalau sampai amarakallahu fikum dikatakan, ya, kalau masih dikatakan amarakallahu fikum, dikatakan masih sendiri, masih hadis nafas amarakallahu fikum, seperti itu, maka enggak teranggap. Tapi kalau sampai dikatakan, usah, dia datang ke hadapan istrinya, langsung ngomong, antitor, ya sudah jatuh, amarakallahu fikum. Ya, jatuh ya kan itu nama, nama tu bilang minta. Ya, maka ya kan nama kumo. Hadis ini nama kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Hada al-minnah al-kabir allati manallah biha ala hadil ummah. Ini merupakan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ya umat ini. Ya, pada umat ini. Wa ya anallah tajawaza anha ma haddatsat bihan bi anfusuha. Nah, barakallahu fiik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan maafkan ya segala ucapan yang muncul dari hadisun nafs. Ya. Ya kharibit namakum. Nah. Ya kharibit namakum jami'an wa barakallahu fiik. Dan itu kan namakum diambil faedah yang kedua, ya anna hadisan nafsi la yu'akhad bihi. Mahma aduma. Ya, bahwasanya hadis nafsi itu tidak dihukum. Nam. Betapapun ngerinya. Nah, barakallah. Betapapun ngerinya. Betapapun sangarnya. Nah, barakallah. Nggak dihukum. Hadis nafsi. Ini merupakan apa? Merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallah. Untuk kita kaum ummatul ijabah. Kenapa kita batasi tadi namanya ummatul ijabah? Kenapa? Ummatul dakwah di kalangan orang-orang kafir, Nasrani. Ya mau dalam kondisi apapun amalannya enggak diterima. Enggak diterima. Kan itu ya. Ya kalau diterima sama kamu. Kalau diterima sama kamu jami'an barakallahu fiik. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, faedah berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin, i'tibar al-qaul anna man qala qawlan fa innahu yu'akhadhu bi. Ya. Ucapan itu dianggap. Ketika seorang mengucapkan sebuah ucapan, maka ya, ucapan tersebut mengandung konsekuensi. Kalau sudah terucap ya, namarakallah. Ya. Tum, namarakum, meskipun tadinya namarakallahu fikum ya bermula dari hadisun nafas ya mungkin wis ngomong dhewe namarakallahu fikum ya ya kan itu namakum dalam kesendirian dia bilang tentang tolak ya selama itu enggak kamu ucapkan di hadapan istri kamu anti tolak wis masih aman ngene ya kan itu namakum jami'an barakallahu fikum ya. Tapi kalau sudah kamu ucapkan, sudah keluar ucapan anti talik di hadapan istri kamu, maka ucapan itu mengandung konsekuensi. Berarti talak yang kamu ucapkan jatuh, sehingga istrinya yang ucapan kamu itu kamu tujukan padanya menjadi tercerai, ngawaraklaw, tertalak, ngawaraklaw. Sekarang tinggal lihat kondisi talaknya ya. Kalau yang satu masih ada kesempatan untuk balik. Dua ada kesempatan untuk balik. Yeah. Tiga. Ya afan mas. Nawarakallahu fiik. Kan gitu ya. Afan mas. Nawarakallahu fiik. Ya kali itu namaku mujahin barakallahu fiik. Nah. Faedah berikutnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Ya. Ya kali kita sama kamu. Nah. Hadis nafas juga nama barakallahu fikum itu tidak ya di mengandung konsekuensi apapun selama tidak diamalkan. Kalau sudah diamalkan, ya sudah nama barakallahu fikum. Amalan itu yang dihukumi walaupun muncul dari hadis nafas awalnya. Bukan itu nama kemudian barakallahu. Nah, barakallahu. Khairi fitin rahmatullah. Nah, di sini belum berikan faedah ya rahmatullah terkait dengan lafaz al-amal wal wal qaul. Ya, jadi lafaz al-amal jika digunakan secara barakallahu fikum terpisah dengan al-qaul itu mencakup enam amalul amalul jawarih wa amalul lisan yaitu ucapan ya tapi kalau di itu disebutkan bersama qaul barakallahu fikum maka maknanya adalah al-amal bil jawarih al-qaul bil lisan kan itu demikian pula qaul qaul barakallahu fikum itu ketika disebutkan sendiri ya qalib dalamakumullah maka maknanya na'amurakullahu fikum ya bisa na'amurakullahu fikum qawlul lisan na'am ya qalib dalamakumullah wa'amul jawari apa buktinya? Hadisnya Ammar bin Yasir ya khali bin rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW merintahkan kepada Umar bin Yasir, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk sebuah keperluan. Nih, ternyata dua-duanya junub. Nih, ini keajaiban dunia ya Umar. Dua-duanya junub. Nih, gak dibanyu. Gak punya air. Antum bisa lihat di itu di disebutkan oleh Imam Bukhari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Khonif terhadap kemudian para kalau. Adapun Umar namarakallahu fikum enggak sholat dia. Namarakallahu karena enggak bisa bersuci. Sementara Ammar bin Yasir gulung-gulung. Kenapa? Jadi kalau wudu kan tayamum ya. Namarakallahu. Ini kalau junub berarti gulung-gulung. Ya. Fatamarraqtu tamarrugat dabah kata Ammar bin Yasir. Akhirnya pulang, nemu Rasulullah SAW, ceritakan. Ya, Rasul tertawa. Kemudian beliau mengatakan, innama qala hakadha. Pakai qala. Lafadznya. Innama qala hakadha. Ya, kamu cukup berbuat demikian. Qala bermakna amalah, amilah. Jelas ya? Jadi qala, itu kalau diterapkan sendirian tanpa amilah, itu maknanya adalah, namarakallahu fikum, ya, qaul lisan wa amalul jawarih gitu ya. Paham ya? Demikian pula amilah. Kalau diistilahkan sendirian namarakallahu fikum maka maknanya adalah ya amal lisan wa amalul jawarih. Tapi kalau berdua namarakallahu fikum maka qala itu adalah qaul lisan, amilah adalah amalul jawarih. Dipaham ya? Nah itu dalilnya namarakallahu fikum bahwasanya namarakallahu qala itu bermakna amilah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Demikian Allah alam biswab. Ya qali bitnamakum berarti masih menyisakan pembahasan tentang na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Tolakul hajil sudah. Ya. Yeah. Tolak yang muncul karena apa? Hadis nafas sudah alhamdulillah ya na'amarakallahu fikum. Kemudian berikutnya tolakul mukrah. Na'amarakallahu fikum. Insyaallah nanti talakun nisyan namarakallahu fikum dan satunya namarakallahu fikum ikhwali bidnamakum jan barakallahu fikum talakul khata ya tadi yang saya contohkan apa talakul khata itu kayak gini dia tuh pingin ngomong sama istrinya anti tahir tapi keliru anti tolik ya gitu ya namarakallahu itu tolak khata namanya ya hadir namakum itu kalau dalam pembahasan badal namanya badal apa ya badal walat ya namarakallahu wala alam besok mungkin ini yang bisa kita sampaikan. bagaimana bagaimana mengatasi teman kami yang sudah berumur untuk menikah, ya, tetapi was-was antara nikah dulu atau materi dulu, ya, padahal sudah kebelet nikah dulu, yakin kan? Nikah dulu, bukan yakinan gitu, nikah dulu, ya, cara mengatasinya itu, yakinkan gitu sama temannya, nah, nikah dulu, ya. Kita sebagai teman, kita kasih semangat dia terus, pompa, ya, nikah dulu. Tapi saya nikah dulu, dia sebab was-wasnya hilang, namarokalawi, gitu ya. Dari setan itu namarokalawi, ya. Kau itu nama kemunculan namarokalawi. Itu di apa? Di was-was, dikasih apa? Keraguan terkait dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namarokalawi. Padahal kalau dengan kau menikah itu jalan untuk mendapatkan kecukupan. Iya. Dengan kau menikah itu jalan untuk mendapatkan kecukupan. Bahkan sebagian para ulama pengin kaya nikah. Gitu nawaraklawi. Coba yang seperti itu suruhnya segera nikah biar kaya. Kayak gini enggak usah kasih dalil-dalil nawaraklawi. Was-was kok nawaraklawi. Iya. Nawaraklawi. Nah, bagaimana cara mengobati was-was? Ya, ya kan ibu nama kumoh, was-was itu masuk dalam berbagai macam namarakalafikum hal. Ada ya kan, kalau was-wasnya dalam bab toharo ya, namarakalaf dalam bab toharo ya. Ya kan ibu nama kumoh. Ya, misalnya biasanya namarakalafikum terjadi pada orang yang was-was dalam hal kencing. Ya. Wah ini masya Allah berat sekali orang yang menderita penyakit ini berat sekali itu air saempang entek kenapa gara-gara was-was nama orang kelafik sudah selesai lu was-was lu kok kayak ada ngecirit langsung itu lagi nama orang kelafik ya sudah selesai gitu lagi sudah selesai. Sampai air saempang entek nama orang habis. Itu namarakallahu fikum Ibnu Umar namarakallahu fikum ketika sama ada seorang yang datang kepada beliau mengeluhkan yang semacam ini dia bilang namarakallahu fikum kalau kamu wudu nanti air ngambil air satu gelas ya taruh di tempat itu di tempat sarung tuangkan di situ kalau misalnya ada bisikan oh itu kan juga itu air sak gelas tadi caranya itu air gelas tadi sama seperti tadi itu namarakallahu fikum ini ragu-ragu nikah atau itu nikah saja gitu ya pas tuh wala namarakallahu fikum waktunya matan je ya kan ibu tentang makmum mungkin ini yang bisa kami sampaikan subhanakallah alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.